Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Ali dari Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana status gaji kakak saya yang dulunya sebagian modal kuliahnya dari minjam uang di bank konvensional dan sekarang sudah taubat, tidak mau lagi pinjam di bank dan sudah bekerja sebagai bidan di puskesmas. Orang yang memulai kerjanya dengan meminjam di bank yang ada bunganya, dia adalah dosa, dia adalah berdosa, dia adalah salah. Lalu pengen tobat, caranya sederhana, jangan ulang itu semuanya, selesai, jangan diulang, yang lalu biar berlalu. Allah makasih, aduh semua ini hasil saya dari utang, saya dulu pinjam 1 miliar, sudah saya bayar dengan bunganya, berarti kan dosa semuanya, sudah beres semuanya, masa lalu. Tobatmu adalah mulai hari ini engkau benar-benar menganggap urusan dengan dunia itu seperti memegang api, seperti masuk neraka, sudah cukup, Allah maha kasih. Sudah enggak usah ditengok ke belakang. Tapi tobat saya nyesel. Yuk, besok pinjam lagi ya. Oh, bohong nih. Allah maha tahu ya. Nyesel dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Dan jangan main-main. Tapi ketahuilah. Dan ketahuilah. Setan menguji adalah justru kadang dengan gaya kebaikan. Apa itu? Ingin mengembangkan usaha dengan cara yang haram. Alasannya apa? Nanti untuk bangun pondok pesantren. Ah, ini yang paling dahsyat godaan setan. Serem. Sehingga dia tetap urusan sama dunia riba. Alasannya apa? Keuntungannya nanti untuk kebaikan. Pinter setan itu. Namanya setan dari dulu. Hebat itu. Maka lebih baik Anda tidak usah membantu, tapi Anda selamat dari riba. Daripada Anda urusan riba, Anda membantu. Membantunya belum tentu diterima, ribanya pasti diterima. Ayo, mau apa? Jangan sok deh jadi pahlawan. Kita ingin bertobat secara sesungguhnya. Allah maha kasih. Tapi bagi siapapun yang saat ini sudah terjanjur, terjerumus dalam dunia riba, selesaikan. Sebab kalau tidak diselesaikan, Anda masuk penjara. Selesaikan maksudnya, saya terlanjur utang, saya harus bayari. Ya harus bayar, kalau tidak dibayar, Anda di penjara nanti. Dibredel semuanya harta Anda. Beresin, tapi ingat berjanji, jangan ulang lagi. Sekecil apapun, biarpun untuk beli panci. Panci pakai riba. Na'udzubillah. Awas. Allah maha kasih. Selesai. Begitu indahnya dengan Allah. Begitu indahnya untuk tobat. Tapi ingat, godaan yang paling berat adalah godaan yang dikemas oleh setan seolah-olah untuk kebaikan. Tapi setan sudah ketawa. Masuk nerakaku. Gayamu masuk surga. Hati-hati ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan siapapun yang masih berurusan dengan dunia riba, semoga Allah entaskan dari riba, diganti dengan rizki yang halal berkah, dan Allah berikan kesadaran yang sesungguhnya, dan yang sudah hijrah diberi keistiqomahan dan dilapangkan rizkinya dengan rizki yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bissawab.